dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'at Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud." Datang Zainab, istri Ibnu Mas'ud. Faqalat, lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka amarta al-yawma bis-shadaqah." Sesungguhnya pada hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. "Wa kana 'indi huliyyun li." Dan aku memiliki huli. Huli dengan ha yang diwammah, huli. Dan juga disebut hili dengan lam yang dikasrah, hili huli, dan itu jamak dari halyun. Adapun huli dengan ya yang ditasydid, huliyun, ini jamak dari hal, halyun dengan ha yang di fathah, kemudian lam yang disukun, dan ya yang di takhfif, halyun. Yang dimaksud adalah perhiasan seorang wanita yang berhias dengannya, baik dari emas atau dari perak atau dari barang-barang berharga yang lainnya, mutiara atau yang lain. Kata Zainab, "Wa kana 'indi huliyyun li," dan aku memiliki beberapa perhiasan. "Fa'aradtu an atasaddaqa bihi," maka aku ingin bersedekah dengannya. "Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bihi 'alaihim." Lalu disangka oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk aku bersedekah kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan, "Shadaqa Ibnu Mas'ud," telah benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi 'alaihim." Suamimu, demikian pula anakmu, yang paling berhak untuk engkau bersedekah kepada mereka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Zakat, dalam bab Az-Zakatu 'ala Al-Aqarib. Mengeluarkan zakat, menunaikan zakat yang dibayarkan kepada kerabat. Demikian judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menyebutkan hadis ini, "Az-zakatu 'ala al-aqarib." Zakat yang diserahkan kepada kerabat, kerabat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini yang kemudian diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Adapun Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis lebih panjang dari jalur Iyad Ibnu Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi adha aw fitrin ila al-musalla." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar menuju tanah lapang pada Idul Adha atau Idul Fitr. Di sini perawinya ragu apakah kejadian tersebut bertepatan dengan Idul Fitr atau Idul Adha. Yang jelas di waktu Id. Dan Nabi SAW keluar menuju tanah lapang. Kemudian beliau berbalik. Yani setelah selesai mengerjakan salat, fawa'adhannas. Lalu beliau pun memberi nasihat kepada manusia, wa amarahum bis sadaqah, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Faqala ayyuhan nasu tasaddaqu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai sekalian manusia, bersedekahlah kalian. Famarra 'alan nisa, kemudian beliau melewati para wanita, yakni mendatangi para wanita. Faqala lalu beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah? Lalu sebagian wanita bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Penduduk neraka yang terbanyak dari kalangan wanita. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian suka melaknat. Kalian seringkali mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna ya ghashara an-nisa. Aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, maksudnya para wanita. Wanita kurang akal. Oleh karena itu dalam persaksian, persaksian wanita setengah dari persaksian lelaki. Dan kurang agamanya disebabkan karena wanita ketika mengalami haid, maka dia tidak diperbolehkan mengerjakan salat, demikian pula puasa. Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan kurang agamanya. Adhaba li lubbi ar-rajulil hazim, yang lebih mampu mengalahkan dan menaklukkan akal seorang lelaki yang kokoh, yang kuat dari kalian wahai para wanita. Tsumma sarafa, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik selesai dari khutbah. Falamma sara ila manzilihi ja'at Zainabu, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju rumahnya, datanglah Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud, yaitu istrinya Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud. Yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama bahwa istri dari Abdullah bin Mas'ud itu bernama Ra'ithah. Bernama Ra'ithah. Bahkan sebagian para ulama seperti At-Tahawi, demikian pula Al-Kalabazi, mengatakan bahwa tidak diketahui Abdullah bin Mas'ud menikahi seorang wanita selain Ra'ithah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui bahwa Abdullah bin Mas'ud menikahi seorang wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasallam selain istrinya yang bernama Ra'ithah. Sehingga Al-Kalabali mengatakan bahwa Ra'ithah inilah yang dikenal dengan nama Zainab. sebagian para ulama seperti At-Tabarani, Al-Baihaqi, Abdul Barr, Abu Nu'aim, Ibn Mandah, Ibn Hibban dan yang lainnya, mereka membedakan antara Ra'idah dengan Zainab. Mereka mengatakan bahwa Zainab ini selain Ra'idah. Apabila benar demikian, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menikahi dua wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'idah dan Zainab yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, datanglah Zainab imra'atu ibn Mas'ud tasta'dinu alaih. Zainab istrinya ibn Mas'ud meminta izin ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab. Lalu disampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini Zainab. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu zayani, Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Zainab yang mana ini? Faqila imra'atu ibn Mas'ud. Istrinya ibn Mas'ud. Demikian disampaikan kepada Nabi SAW. Qala na'am izanu laha. Iya. Izinkan dia. Yani untuk bertemu Rasulullah SAW. Fa'udhina laha. Maka diizinkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu beliau. Qalat ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawma bis-shadaqah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan untuk bersedekah. Wa kana 'indi huliyyun li fa aradtu an atasaddaq bih. Dan aku memiliki beberapa perhiasan di mana aku ingin bersedekah dengannya. Fa za'ara Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Lalu disangka oleh Ibn Mas'ud bahwa ia, demikian pula anaknya, lebih berhak untuk aku bersedekah kepada mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadaqa Ibn Mas'ud. Maka Nabi pun mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Suamimu, demikian pula anakmu, orang yang paling berhak untuk engkau bersedekah kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Amr bin Al-Harith, dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Qala faraja'tu ila Abdullah fa qultu. Maka aku pun pulang bertemu Abdullah, yakni suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu aku mengatakan, innaka rajulun khafifu dzatil yadi. Sesungguhnya engkau seorang lelaki yang ringan penghasilan tangannya. Maksudnya penghasilannya sedikit. Yani Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang miskin, seorang yang fakir. Kata istrinya, sesungguhnya engkau seorang lagi yang miskin, yang fakir. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad amarana bis-shadaqah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fatihi fas'alhu. Maka coba kamu mendatangi Rasulullah lalu tanyakan kepadanya. Jadi dalam riwayat ini Zainab yang mengharapkan Abdullah bin Mas'ud yang datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal ini. Abdullah bin Mas'ud miskin, fakir, anaknya fakir. Istrinya memiliki harta. Istrinya memiliki harta. Lalu ketika dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah, beliau terdorong untuk bersedekah. Tapi kalau beliau bersedekah kepada orang lain, sementara beliau membiarkan suaminya, anaknya dalam keadaan miskin, faqir. Maka datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepadanya, "Fa in kana dhalika yajzi anni wa illa sarafuha ila ghairikum." Tanyakan kepada Rasulullah, apabila ini mencukupi, sah bagiku untuk bersedekah? Yani membayar sedekah itu kepadamu, karena engkau seorang suami yang fakir, atau kepada anakmu. Kalau tidak benar dan tidak sah, maka saya mengalihkannya kepada selain kalian. Qala faqala li Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud kembali mengatakan kepadaku, pada istrinya Zainab, bali dihi anti, kamu saja yang datang langsung kepada Rasulullah, kamu aja yang tanya, maksudnya jangan saya lah yang menyampaikan kepada Rasulullah, kamu datangi langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fantalaqtu, akhirnya aku pun berangkat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا, ketika aku mendatangi Rasulullah, ternyata ada seorang wanita dari kalangan Ansar sedang berdiri di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebutuhanku sama seperti kebutuhannya, yakni sama-sama ingin bertanya kepada Rasulullah, persoalannya pun sama, permasalahan yang ingin disampaikan pun sama, ingin bersedekah namun suaminya fakir. Kadang-kadang istri berkecukupan sementara suaminya tidak punya mata pencaharian, kadang-kadang seperti itu. Mungkin istrinya mendapatkan warisan dari orang tua yang banyak, sementara penghasilan suami kesulitan, sehingga istri punya penghasilan, istri punya harta yang lebih. Atau mungkin pihak istri punya pekerjaan, pekerjaan tetap, berpenghasilan, sementara suaminya pengangguran. Ya. Nah. Kata Zainab, hajati hajatuha, kebutuhanku sama seperti kebutuhan wanita Ansar ini. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Kata Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kewibawaan, yakni untuk bertanya itu segan. Para sahabat, mereka segan untuk selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat sangat senang kalau ada orang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya orang badu pedalaman. Mereka tidak punya rasa segan, bertanya apa yang ingin ditanyakan. Apa yang ada di pikirannya disampaikan kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat senang kalau ada orang pedalaman datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal menerima hasil jawaban dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Untuk bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam harus memperhatikan waktu dulu. Ya. Kewibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segannya mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qalat fa kharaja alaina Bilal. Sambil menunggu, maka keluarlah Bilal. Kami pun bertemu Bilal. Lalu kami mengatakan kepada Bilal, "Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik." Tolong datangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, kabarkan kepada beliau bahwa ada dua orang wanita di depan pintu ingin bertanya kepadamu. Atujzi'u shadaqatu anhuma 'ala azwajihima wa 'ala aitamin fi hujurihima. Apakah sah mengeluarkan sedekah dari dua wanita ini untuk diserahkan kepada suaminya atau diserahkan kepada anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya? Wala tukhbirhum annahnu, Tidak perlu kamu beritahu siapa kami. Ini mau disembunyikan identitasnya yang bertanya ini. Dia menyampaikan kepada Bilal, Bilal kamu sampaikan, tapi enggak usah bilang-bilang kalau saya ini Zainab. Enggak usah ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala. Maka masuklah Bilal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man huma? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, siapa itu dua orang? Siapa dua orang bertanya? Akhirnya Rasulullah bertanya juga, siapa keduanya? Faqala mura'atun minal ansar wa Zainab. Kata Bilal, seorang wanita dari Ansar dan Zainab. Padahal tadi sudah dipesenin, jangan memberitahu siapa kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, maka beliau pun akhirnya menerangkan. Dan tidak mengapa menyebutkan identitas, bukan aib bagi seorang untuk bertanya. Menanyakan hal-hal yang penting kaitannya dengan perkara agama ditanyakan. Tidak mengapa dan tidak aib untuk disebutkan identitasnya. Oleh karena itu Bilal mengatakan, oh saya amanah sudah. Saya harus menjaga amanah. Katanya enggak boleh saya menyampaikan siapa. Bilal menyampaikan bahwa yang bertanya adalah wanita dari kalangan Ansar dan Zainab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayu Zainab, Zainab yang mana? Diperjelas lagi. Zainab yang mana itu? Qala imra'atu Abdillah. Istrinya Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahuma ajran, bagi keduanya mendapatkan dua pahala, ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Apabila dia menyerahkan sedekah itu kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan kepada anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala menyambung kekerabatan, silaturahim, wa ajrus sadaqah, dan pahala bersedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis yang sahih, yang sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, perintah untuk bersedekah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk bersedekah. Ayuhan nas tasaddaqu. Wahai sekalian manusia, bersedekahlah kalian. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan memerintahkan kepada kaum lelaki. Setelah beliau berkhutbah di hadapan kaum lelaki, beliau mendatangi kaum wanita dan beliau memerintahkan secara khusus, tasaddaqna ya ma'syaral nisa, bersedekahlah kalian wahai para wanita. Perintahkan. Maka ini anjuran untuk memperbanyak sedekah. Dan hadis ini menunjukkan keumuman, meskipun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini kaitannya dengan sedekah at-tatawwu', sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang sifatnya sunnah. Akan tetapi yang zahir bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk bersedekah secara umum, yang wajib demikian pula yang sunnah. Ayuhan nas tasaddaqu, wahai sekalian manusia bersedekahlah kalian. Yakni mencakup sedekah yang wajib, yaitu zakat, demikian pula yang sunnah. Demikian pula yang sunnah. Bahkan yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, yang nampak dari riwayat tersebut menunjukkan bahwa dia menanyakan tentang sedekah yang wajib. Apabila saya membayar sedekah, yakni mengeluarkan zakat, lalu saya serahkan kepada suami saya, atau saya serahkan kepada anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharannya, apakah itu sah? Ini konteks pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan lahum ajran, ajrul faradha wa ajrul sadaqah. Dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan menyambung tali silaturahim, hubungan kekerabatan, dan yang kedua adalah keutamaan bersedekah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan zaujuki wa waladuki ahabbu man tasaddaqti bihi alaihi. Suamimu demikian pula anakmu yang paling berhak untuk engkau bersedekah kepada mereka. Sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa hadis ini bersifat umum. Perintah untuk bersedekah, sedekah yang wajibah atau zakat, demikian pula sedekah yang sifatnya nafilah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya condong kepada pendapat ini, bahwa perintah ini bersifat umum. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan hadis ini dan beliau memberi judul pada babnya bab az-zakatu 'alal aqarib. Bab menunaikan zakat, zakat yang wajib. Menunaikan zakat yang diserahkan kepada kerabat. Yang diserahkan kepada kerabat. Sehingga Imam Bukhari memahami dari hadis ini juga yang wajib termasuk yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Dan di dalam hadis ini menerangkan kepada kita disyariatkannya bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada kerabat. Karena dia akan mendapatkan dua keutamaan, pahala dari bersedekah dan yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Misalnya kita mengetahui bahwa kita ingin mengeluarkan zakat, lalu kita mengetahui di antara kerabat kita ada yang fakir, ada yang miskin. Misalnya kita punya sepupu, anak paman di daerah fulan. Dia ini benar-benar hidup dalam keadaan fakir. Dan kita mengetahui itu. Menyerahkan kepadanya itu lebih utama. Mengeluarkan zakat kepadanya lebih utama daripada mengeluarkan zakat kepada seorang yang fakir yang tidak ada kaitan hubungan kekerabatan. Karena jika tidak ada hubungan kerabat, dia hanya mendapatkan satu keutamaan, yaitu keutamaan bersedekah. Adapun jika dia mengeluarkan zakat lalu diserahkan kepada kerabatnya, maka dia mendapatkan dua keutamaan, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Keutamaan menjaga hubungan kekerabatan, silaturahim, dan demikian pula keutamaan bersedekah. Namun ada beberapa kondisi di mana seorang tidak boleh membayar atau menunaikan zakat kepada kerabatnya, yaitu seseorang mengeluarkan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dia kepala rumah tangga, lalu kemudian dia punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Lalu kemudian zakat ini diserahkan kepada istrinya misalnya. Istrinya wajib dia nafkahi, bukannya diberikan zakat. Oleh karena itu, faedah umum yang disebutkan oleh para ulama, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada orang yang wajib baginya menafkahi orang tersebut. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat atau menyerahkan zakat kepada orang yang dia wajib untuk menanggung nafkahnya, seperti istrinya, demikian pula anak-anaknya, demikian pula orang tuanya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala, ijma', kata beliau, ijma'u ala anna ar-rajula la yu'ti zawjatahu min az-zakah li'anna nafaqataha 'alayhi wa hiya baniyatun bighina. Bahwa para ulama sepakat bahwa seorang laki tidak boleh menyerahkan zakat kepada istrinya, sebab nafkah seorang istri adalah merupakan kewajiban suaminya, sehingga dia tidak membutuhkan zakat, namun dia membutuhkan nafkah dari suami. Wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Karena sudah merupakan kewajiban suami, maka tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengeluarkan zakat lalu diserahkan kepada istrinya. Tidak diperbolehkan. Karena menyerahkan zakat kepada istri menggugurkan kewajiban dia untuk memberi nafkah. Demikian pula disebutkan oleh Al-Kajani dalam Badai' As-Sana'i', kata beliau, la yajuzu an yadfa'a ar-rajulu az-zakata ila zawjatihi bil ijma'. Tidak diperbolehkan seseorang membayar zakat kepada istrinya berdasarkan ijma' al-ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, amma az-zawjatu fala yajuzu daf'u az-zakah ilaiha ijma'an. Adapun istri tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepadanya berdasarkan ijma' al-ulama. Ini suami tidak boleh menyerahkan zakat, menyalurkan zakat lalu diberikan kepada istrinya, karena kewajiban suami memberi nafkah. Lalu bagaimana dengan sebaliknya, istri memiliki harta lalu kemudian harta tersebut mencapai nisab dan bertahan haul selama setahun sehingga dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat al-mal, zakat harta. Lalu dia keluarkan, bolehkah dia mengeluarkan zakat lalu dia salurkan kepada suaminya karena suaminya miskin, fakir? Jadi ini sebaliknya ya. Kalau suami tidak diperbolehkan, ijma' ulama. Tapi kalau istri kan bukan kepala rumah tangga. Istri yang harus dinafkahi. Dia memiliki harta dan dia mengeluarkan zakat. Bolehkah dia serahkan kepada suaminya yang miskin? Maka ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebelum itu, ma'asyiral rahimakumullah, tanbih ya, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan rumah tangga, bahwa yang wajib memberi nafkah adalah seorang pemimpin rumah tangga, dalam hal ini seorang suami. Dia wajib untuk menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Berdasarkan apa yang telah mereka nafkahkan dari harta-harta mereka, yakni kaum lelaki. Maka lelaki yang wajib nafkahi istrinya. Meskipun istrinya kaya. Meskipun istrinya berkecukupan. Kadang-kadang ada sebagian suami memanfaatkan kekayaan istri. Wah, saya mau nikah sama perempuan yang kaya. Dimanfaatkan. Dia tidak menafkahi lagi istrinya. Bahkan dia yang dinafkahi oleh istrinya. Nah, dia di rumah ngurus anak. Dia di rumah masak. Istrinya keluar sana kemari. Allahu musta'an. Dunia terbalik sekarang. Wanita berprofesi. Suaminya jadi kepala rumah tangga. Yakni di dalam rumah. Kerjain dalam rumah. Jadi pengacara. Pengangguran banyak acara di rumah. Nah, sementara dia mendapatkan penghasilan dari istri yang menafkahi. Tidak diperbolehkan seorang suami seenaknya mengambil harta istri. Tidak boleh. Apa yang menjadi hak istri, yang menjadi harta dari istri, itu adalah milik istri. Tidak boleh bagi seorang suami mengambilnya tanpa keridhaannya. Ini adab-adab yang harus diperhatikan. Suami yang mengurusi istrinya, mengurusi anak-anaknya. Kecuali kalau kemudian istri memberikan dengan keridhaannya, dia berikan kepada suaminya. Ya maaf. Ini perhatian yang perlu diperhatikan oleh mereka yang hidup berumah tangga. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang istri yang berkecukupan menyalurkan zakatnya kepada suaminya. Apakah diperbolehkan? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama dari mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambali mengatakan tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Alasannya sebab kalau dia membayar zakat kepada suami, maka berarti kembali ke dia juga. Karena ketika istri mengeluarkan zakatnya, diberikan pada suaminya, suaminya menafkahi istrinya, kembali kepada istri lagi. Ini alasan pendapat ini. Lalu bagaimana dengan hadis Zainab ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan dia mendapatkan dua keutamaan, keutamaan bersedekah dan keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Dan beliau mengatakan zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim. Suamimu dan anakmu yang lebih berhak engkau bersedekah kepada mereka. Gimana dengan hadis ini? Kata pendapat ini, hadis ini hanya menjelaskan tentang sedekah yang hukumnya sunnah, nafilah, bukan yang wajib. Bukan sedekah yang wajib. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat dari mazhab Al-Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Al-Imam Ahmad, mengatakan diperbolehkan. Diperbolehkan. Boleh bagi seorang istri menyalurkan zakatnya kepada suami apabila memang suami itu termasuk di antara orang berhak menerima zakat. Misalnya dia fakir, miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalau dia tergolong miskin, fakir suaminya ini, maka boleh bagi istri menyerahkan zakatnya diberikan kepada suaminya yang miskin. Istrinya berkecukupan. Boleh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Dikuatkan pula oleh Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah. Lalu bagaimana dengan alasan pendapat yang pertama? Mengatakan ketika seorang istri apabila dia menyerahkan zakatnya kepada suaminya, maka zakat itu akan kembali kepadanya. Tidak mengapa, kata para ulama. Ketika kembali kepada istri tersebut, tidak lagi berstatus sebagai zakat. Tidak lagi berstatus sebagai zakat. Ya, istri menyerahkan zakat kepada suami, karena suaminya miskin. Suami menerima zakat. Lalu kemudian zakat tersebut, dia gunakan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Sehingga kembali kepada istrinya. Tapi bukan dalam bentuk zakat. Kembali kepada istrinya dalam bentuk nafkah. Jadi berbeda. Meskipun itu kembali dirasakan oleh istri, namun tidak lagi berstatus sebagai zakat, namun sebagai nafkah yang wajib dari pihak suami diberikan kepada istrinya dan diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga tidak jadi masalah dalam hal ini. Ya. Meskipun kembali kepada istri, namun bukan sebagai zakat, namun sebagai nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, wa yusannu laha an tu'ti zawjaha min zakatiha walau bil faqr wa in anfaqaha 'alayha. Dan disunnahkan bagi seorang istri untuk membayar zakatnya kepada suaminya, meskipun ketika suaminya miskin, dan meskipun ketika suaminya tersebut menafkahi istrinya tersebut yang mengeluarkan zakat. Tidak mengapa. Diperbolehkan. Nah, dan juga berdasarkan hadis Zainab ini. Hadis Zainab ini tidak menerangkan bahwa dimaksud sedekah, sedekah yang nafilah, yang sunnah. Namun bersifat umum, mencakup yang wajib dan kian pula yang sunnah. Dan ini yang wahir, yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Al-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Nailul Awtar, menguatkan pendapat yang membolehkan seorang istri menyalurkan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Kata beliau, Al-Zahir annahu yajuzu li zawjati sarfu zakatiha ila zawjiha. Wa amma awwalan fali adamil mani' min zalik. Yang zahir diperbolehkan seorang istri menyalurkan zakatnya kepada suaminya. Dengan alasan, yang pertama, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Apabila seorang suami termasuk dalam kategori fakir, maka dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu kepada orang fakir dan miskin. Suaminya miskin, maka dia berhak berdasarkan keumuman ayat. Dan tidak ada larangan. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh, fa alaihi dalil, silakan dia mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil. Wa amma thaniyan, adapun alasan yang kedua bolehnya, fa li anna taraka lisalihi sallallahu alaihi wasallam laha yunazzal manzilat al-umum. Falamma lam yastafsilha an as-sadaqah, hal hiya tatawwu'un aw wajib, fa ka'annahu ma la yujzi'u 'anki fardhan kana aw tatawwu'an. Alasan yang kedua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci. Ketika Zainab datang kepadanya, lalu kemudian Zainab mengatakan, saya punya perhiasan, saya ingin mengeluarkan sedekah dari perhiasan yang aku miliki tersebut, sementara suami saya miskin, apakah sah ketika aku bersedekah kepadanya? Di sini Rasulullah alaihi wasallam tidak bertanya kepada Zainab, kamu itu mengeluarkan sedekah yang wajib atau yang sunnah? Sementara ada satu kaidah mengatakan, tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunazzal manzilatul umum fil maqal. Meninggalkan untuk meminta rincian dalam posisi ada kemungkinan wajib, kemungkinan sunnah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bersifat umum, mencakup yang wajib dan yang sunnah. Sehingga hadis Zainab radhiyallahu ta'ala anha ini dalil yang sifatnya umum, bahwa diperbolehkan bagi seorang istri membayar zakat kepada suaminya apabila suaminya tergolong fakir. Ini yang zahir, wallahu ta'ala alam. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Demikian pula ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah juga membolehkan, termasuk pendapat yang membolehkan. Dalam salah satu fatwanya mengatakan, yajuzu an tasrifal mar'atu zakata maliha li zawjiha idza kana faqiran daf'an li faqrihi li umumi qawlihi ta'ala innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diperbolehkan seorang wanita menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya apabila suaminya fakir, untuk menutupi kemiskinannya, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat diserahkan kepada orang tua, atau sebaliknya, orang tua mengeluarkan zakat lalu diberikan kepada anaknya, diberikan kepada anaknya. Jadi ini, seseorang mengeluarkan zakat kepada ayahnya, orang tuanya. Gambaran yang kedua, orang tua ingin mengeluarkan zakat dibayarkan kepada anaknya. Apakah dua bentuk ini diperbolehkan? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni, "Wala yu'ta min as-sadaqati al-mafruḍati lil-walidayni wa la lil-walad." Dan tidak boleh diserahkan sedekah yang wajib, yaitu zakat, diserahkan kepada orang tua, kedua orang tua, dan tidak pula kepada anak. Karena kewajiban seseorang kepada orang tuanya adalah menafkahi mereka. Sebagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya adalah menafkahi anaknya, bukan memberi zakat kepada anaknya. Kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, tidak boleh memberikan zakat kepada seorang yang wajib baginya dia nafkahi. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Mubri rahimahullah ta'ala, ijma', kata beliau, ijma' ahlul ilm ala anna zakata la yajuzu daf'uha ila al-walidain. Sepakat para ulama bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua. Namun ada dua keadaan di mana para ulama membolehkan. Ada dua keadaan para ulama membolehkan membayar zakat kepada orang tuanya atau kepada anaknya. Keadaan yang pertama, apabila anak tersebut memiliki hutang. Apabila anak tersebut memiliki hutang. Nah, hutang yang berlipat misalnya. Kewajiban orang tua menafkahi anak dalam status sebagai nafkah yang mencukupi kebutuhannya. Adapun lebih dari itu, misalnya seorang anak punya hutang yang banyak, ya, maka diperbolehkan, kata para ulama, diperbolehkan orang tua ketika dia hendak mengeluarkan zakat, dia berikan kepada anaknya yang dalam keadaan gharib, ya, yang memiliki hutang. Memiliki hutang yang dia sulit untuk melunasinya, membayar, diperbolehkan. Jadi ini di luar dari nafkah. Di luar dari nafkah yang diserahkan. Jadi tujuan memberikan zakat tidak menjatuhkan kewajiban nafkah kepadanya. Adapun dia menyerahkan zakat dengan status pengganti dari nafkah yang diberikan kepada anaknya, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tambahan dari nafkah, dia sudah memberikan nafkah kepada anaknya, kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya anaknya tersebut memiliki hutang yang besar, ya, lalu kemudian orang tua ingin mengeluarkan zakat, maka diperbolehkan. Dia memberikan zakat tersebut kepada anaknya yang gharim. Nah, keadaan yang kedua, apabila harta seorang ayah tidak mencukupi untuk memberi nafkah kepada anaknya. Ini keadaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Apabila harta seorang tidak mencukupi untuk beri nafkah kepada anaknya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا يعني الأجداد والجدات وإلى الولد وإن سفل يعني الأحفاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada kedua orang tua atau seterusnya ke atas, yakni kepada kakek dan nenek-neneknya, dan juga kepada anaknya dan terus ke bawah, yakni kepada cucu-cucunya, apabila mereka tergolong sebagai orang-orang yang fakir, sementara dia lemah untuk memberikan nafkah kepada mereka. Demikian pula ketika mereka gharim, ketika mereka dalam keadaan terlilit hutang, maka diperbolehkan. Atau status mereka mukatib, status mereka sebagai budak yang ada perjanjian antara dia dengan tuannya, apabila dia mampu mengumpulkan harta sekian maka dia dibebaskan. Atau dia sebagai ibnu sabil, dia sebagai ibnu sabil, orang yang kehabisan nafkah di perjalanan, maka boleh untuk diberikan. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, ma hukmu daf'il insani zakatahu ila asli wa zar'i, apa hukum seseorang menyalurkan zakatnya kepada aslihi, asli maksudnya orang tua, wa far'ihi kepada anak-anaknya. Kata beliau, daf'uz zakati ila aslihi wa far'ihi a'ni aba'ahu wa ummahatihi wa in 'alu wa abna'ahu wa banatihi wa in nazalu. Menyalurkan zakat kepada asluhu, yakni orang tua, orang tuanya, ayahnya, ibunya, meskipun terus ke atas, kakek dan nenek. Demikian pula anak-anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, terus ke bawah dari cucu-cucunya. In kana li-isqati wajibin alaihi lam tujzi'uhu. Apabila tujuan menyalurkan zakat untuk menggugurkan kewajiban nafkah, maka tidak boleh, tidak sah, tidak diperbolehkan. Kama law dafa'aha liyusqita anhu an-nafaqata al-wajibata lahum alayh idza istaghna bi-zakah. Sebagaimana kalau dia menyalurkan zakat kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya untuk menggugurkan kewajiban dia memberi nafkah ketika mereka telah merasa cukup dengan zakat. Amma in kana fi ghairi isqati wajibin alayh fa innaha tujzi'uhu. Adapun jika bukan untuk menggugurkan kewajibannya dalam memberi nafkah, maka itu sah. Kama law qada bihadainan an abihi al-hajj, sebagaimana dia ingin melunasi hutangnya, hutang ayahnya yang masih hidup. Ya. Ayahnya punya hutang. Dia punya zakat, boleh dia gunakan zakat untuk menutupi hutang ayahnya. Aw kana lahu auladun. Auladu ibn wa maluhu la yahtamilu al-infaq 'alayhim wa 'ala zawjatihi wa auladihi. Atau dia memiliki cucu dari anaknya, sementara hartanya tidak mampu untuk menafkahi mereka semua, menafkahi mereka, menafkahi istrinya, anak-anaknya. Fa innahu yu'ti awla min zakati hina idzin. Maka dia boleh memberikan kepada cucunya tersebut dari zakatnya ketika dia lemah untuk memberikan nafkah kepada mereka seluruhnya. Ini beberapa permasalahan penting yang kaitannya dengan hadis ini, dan sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah talak jatuh hanya dengan niat? Tidak. Tidak jatuh hanya dengan niat. Afan Zad mau tanya, apakah benar Syekh Khani hafizahullah terluka tersebar berita bahwa beliau terluka, namun saya mendapatkan berita bahwa yang sebenarnya beliau tidak terluka, namun ada salah seorang ikhwan yang terkena tembakan dalam satu peperangan, kemudian beliau termasuk yang mengangkat ikhwan ini. Sambil mengangkat ikhwan ini, luka dari ikhwan itu mengenai tubuh, mengenai pakaian beliau, mengenai pakaian beliau, sehingga terlihat darah di sebagian pakaian Syekhani hafizahullah. Ada sebagian ikhwan melihat darah di pakaian Syekhani, menyangka Syekhani yang terluka. Ya, namun beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita mendoakan para ikhwan al-mujahidun di negeri Yaman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada mereka, mengukuhkan mereka, dan semoga Allah azza wa jalla segera menghancurkan kekuatan al-Houthiyah dan melenyapkan mereka dari bumi Yaman. Bagaimana hukum kuliah yang di dalam kelas bercampur baur laki-laki dan perempuan, ikhtilaf? Sedangkan sebelumnya saya belum tahu akan adanya hukum ini. Saya sudah mau masuk tahun kedua berkuliah dan sudah banyak biaya yang saya keluarkan. Apakah saya boleh melanjutkan kuliah atau harus berhenti? Mohon bimbingannya. Keselamatan iman, keselamatan aqidah, keselamatan keyakinan itu jauh lebih penting daripada kehilangan harta. Barakallahu fikum. Bolehkah zakat diberikan kepada mertua? Boleh. Apabila tergolong orang yang berhak mendapatkan zakat. Apakah seorang dikatakan balig apabila dia telah tumbuh rambut kemaluannya dan ketiaknya, namun dia belum mimpi basah? Iya, dia telah balig apabila telah tumbuh bulu kemaluannya. Siapakah Syekh Muhammad Al-Izzi? Saya enggak tahu. Apa sekarang mauqif dari Syekh Usama Al-Faya? Wallahu a'lam. Yang jelas Syekh Uwais pernah mengeluarkan peringatan terhadap Syekh Usama Al-Faya. Apakah Amrozi CS itu kafir? Para ulama berselisih tentang hukum kafirnya kaum Khawarij. Sebagian para ulama menganggap bahwa mereka kafir berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Namun mayoritas para ulama menganggap bahwa mereka adalah kaum muslimin yang bughat, yang melakukan pemberontakan dan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan menendang hewan seperti kucing, ayam dan yang lainnya? Tendang bola, tidak ada kerjaan ini orang. Apa yang tendang kucing? Tendang ayam. Tidak diperbolehkan menzalimi hewan. Barakallahu fiik. Mana yang lebih afdal ketika berkhutbah, apakah menggunakan tongkat atau tanpa tongkat? Berselisih para ulama. Yang zahir wallah ta'ala alam, disunnahkan menggunakan tongkat. Bagaimana keadaan negeri Yaman? Apakah pemimpin mereka itu Abdul Malik Al-Houthi telah tewas? Menyebar berita. Bahwa Abdul Malik Al-Houthi tewas. Bahkan ada sebagian apa di media sosial dari orang-orang Houthiyah sendiri. Ada seorang bernama Ali Al-Bukhaiti itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Abdul Malik Al-Houthi. Namun orang Syiah sulit dipercaya. Ya, sudah menjadi kebiasaan mereka dusta, taqiyah. Ya, dan mereka punya taktik-taktik tertentu. Ya, boleh jadi ada satu hal yang mereka inginkan dengan menyebarkan berita tewasnya pemimpin mereka Abdul Malik Al-Houthi. Yang jelas mati atau dia belum mati, Houthi masih ada. Ya, dan kekuatan mereka masih ada. Nah, kalau Abdul Malik Al-Houthi mati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun dia belum mati, maka tetap alhamdulillah para ikhwan dengan kesabaran mereka berjihad melawan orang-orang kafir Houthiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.